Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzul fitru li musafirin safaro qasrin. Diperbolehkan tidak berpuasa bagi musafir yang melakukan perjalanan qasar. Perjalanan qasar itu ya perjalanan yang memperbolehkan qasar. Bi ayakuna tawilan. Ini penggambarannya. Penggambaran dari perjalanan qasar adalah perjalanan yang jauh. Wa farakal umran wa nahwahu qoblal fajri. Perjalanan jauh dan berpisah dari batas daerah atau yang lain. Umran ini bangunan ya, pagar. Pagar yang menjadi batas satu daerah. Sebelum fajar. Alama afadahu ar-ramli. Jadi syaratnya perjalanan itu harus dilakukan sebelum sebelum fajar ya. Jadi perjalanannya harus harus jauh dan juga keluar dari daerahnya sebelum fajar. Ini menurut ar-ramli. Wa dzalika bin nasi wal ijma'. Hukum ini berdasarkan dari nas, ya nas itu ya bisa Al-Quran, bisa hadis, dan juga kesepakatan ulama. Duna safarin kosirin, wa safari maksiatin, wa kullima layubihul kusar. Perjalanan yang tidak diperbolehkan membatalkan puasa adalah perjalanan yang dekat dan perjalanan maksiat ya. Jadi perjalanan tapi tujuannya maksiat. Misalkan pergi tapi tujuannya merampok. Dan setiap perjalanan yang tidak memperbolehkan qasar. Jadi kebolehan membatalkan puasa itu ukurannya sama dengan qasar. Kalau boleh qasar berarti ya boleh membatalkan puasa. Afadza dzalika Ibnu Hajar. Penjelasan ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Kebolehan musafir membatalkan puasa itu wa illam yasyukka alaihi shaum, walaupun dia tidak merasakan beratnya puasa, walaupun tidak merasa berat andai kata dia puasa. Jadi berat atau tidaknya puasa itu tidak menjadi ukuran, boleh secara mutlak. Kemudian ini ada satu permasalahan. Falau asbaha mukiman, thumma safaro, fala yuftiru. Andai kata ada orang yang di pagi hari dia mukim, lalu dia melakukan perjalanan, maka tidak boleh membatalkan puasa. Li'annahu ibadatun ijtama'a fiha al-musafiru wal hadhar, fa ghalabna al hadhar. Mengapa orang yang separuh-separuh ini tidak boleh membatalkan puasa? Karena puasa ini adalah ibadah yang terkumpul antara musafir dan tidak musafir. Hadar ini lawannya musafir ya. Orang yang tidak bepergian itu namanya hadar. Jadi kalau ada satu ibadah yang dilakukan oleh orang yang memiliki dua status, ya dalam hal ini kan statusnya musafir dan hador, separuh musafir, separuh hador, maka kita memenangkan hador, ya, memenangkan statusnya yang tidak musafir. Jadi karena dimenangkan tidak musafir, maka ya dia tidak boleh membatalkan puasanya. Qala al-Muzani. Al-Muzani mengatakan, Muzani ini muridnya Imam Syafi'i ya, termasuk murid Imam Syafi'i yang terkenal. Ya juzu lahul fitru qiyasan ala man asbaha shaiman famaridho. Nah, ini pendapat yang lain. Menurut Al-Muzani, orang yang seperti tadi itu dia boleh membatalkan puasanya. Sebab disamakan dengan orang yang di pagi hari dia berpuasa lalu dia sakit ya. Jadi pagi hari sehat berpuasa, kemudian sakit. Sakit yang tidak datang dari pagi ini hukumnya kan boleh boleh apa membatalkan puasa. Ini disamakan dengan orang tadi di pagi hari mukim lalu setelah itu melakukan perjalanan. Ya, perjalanan ini disamakan dengan sakit oleh Al-Muzani sehingga boleh membatalkan puasa menurut Al-Muzani. Naam lau asbahal musafiru so'iman falahul fitru. Naam ini istidrak ya. Istidrak itu ya biasanya kalimat setelah naam itu berbeda dengan sebelumnya. Andai kata ada musafir yang di pagi hari dia berpuasa, maka dia masih diperbolehkan membatalkan puasanya. Jadi bukan berarti musafir itu kalau sudah terlanjur puasa harus menyelesaikan, ya harus menyelesaikan. Tapi walaupun pagi harinya berpuasa, di tengah-tengah jalan boleh boleh membatalkan puasanya. Li'anna sababa al-murakhisa mawjud. Mengapa diperbolehkan? Karena sebab yang menjadikannya mendapat keringanan, sebab itu masih ada, yaitu perjalanan ya. Jadi murakhis itu maksudnya yang bisa mendapatkan keringanan, keringanan yaitu membatalkan puasa. Wakila laya juzu. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak boleh ya. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak boleh. Jadi musafir kalau di pagi hari dia berpuasa, apakah boleh membatalkan atau tidak? Itu ada khilaf ya. Pendapat yang pertama boleh, tapi wakila tidak boleh. Wakila ini ya pendapat lemah. Pendapat yang lemah. Walau akamal musafiru haruma al-fitru ala sahih li zawali sababil ibah. Andai kata ada seorang musafir yang sudah bermukim. Jadi ada musafir yang berpuasa, kemudian sebelum maghrib dia sudah bermukim. Maka menurut pendapat sahih, orang itu tidak boleh membatalkan puasa, haram membatalkan puasa. Mengapa haram? Ya karena sebab kebolehan membatalkan puasa sudah hilang. Sebabnya sudah hilang, yaitu status musafir. Kalau sudah sampai di rumah kan berarti kan dia tidak lagi musafir, sedangkan yang memperbolehkan membatalkan puasa kan musafir, status musafir. Wa mislul musafiri fil hukmi al maridu. Ya, perincian-perincian ini sama seperti hukumnya orang yang sakit. Ya, jadi kalau ada orang yang sakit di pagi hari, kemudian dia memaksakan puasa, tapi setelah berpuasa beberapa waktu, kemudian sakitnya hilang, maka ya tidak boleh membatalkan. Sakit yang memperbolehkan dia membatalkan puasa kan sudah hilang. Berarti ya kebolehan membatalkan itu juga sudah hilang. Afada dzalika kullahu al-Hisni. Semua ini dijelaskan oleh al-Hisni, penulis kitab Kifayatul Ahyar Wali Maridin. Ini kita teruskan ya di pembahasan setelahnya saja. Allahu a'lam bishawabi.